Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pembacaan buku pengantar Qawaid Fiqih Kubra dan penerapannya dalam masalah muamalah. Kita akan membaca halaman 76. Kaidah turunan yang kelima dari kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak adalah idhafatul hadis ila aqrabi awqatihi. Idhafatul hadis ila aqrabi awqatihi, mengembalikan kejadian kepada waktu yang terdekat. Contoh penerapan kaidah. Contoh penerapan kaidah dalam muamalah. Yang pertama, sengketa utang. Ngatiem utang cincin bermata sekian gram ke Yanti. Selang satu tahun, Ngatiem mengembalikan cincin itu, namun Yanti menolak. Alasannya beratnya beda dan jumlah matanya beda. Sementara menurut Ngatiem itu sudah sama dengan yang dia bawa. Terjadilah sengketa. Mana yang harus dimenangkan? Mana yang harus dimenangkan, tentukan dulu mana mudda'i, mana mudda'alai. Sekarang kita akan lihat bagaimana cara menentukan mudda'i, mudda'alai dengan menggunakan kaidah di atas, idhafatul hadis ila aqrabi awqati. Penyelesaian kasus. Ngatiem dan Yanti keduanya sepakat bahwa yang dipinjam berupa cincin. Sementara mengenai kriteria cincin, keduanya berbeda pendapat. Seperti apakah kriteria cincin yang pernah diutangkan itu? Ngatiem mengklaim bahwa cincin yang dia kembalikan sudah sesuai dengan cincin yang pernah dia pinjam. Sementara Yanti mengklaim masih ada yang kurang. Baik Ngatiem maupun Yanti, keduanya pernah memegang cincin itu. Namun secara prinsip, pemegang barang terakhir itu yang lebih diterima penjelasannya mengenai kriteria barang dibandingkan orang yang menyerahkan barang. Sehingga mengaku bahwa itu tidak sesuai kriteria dan kurang harus mendatangkan bukti. Berarti Ngatiem atau Yanti yang jadi mudda'i? Ngatiem ataukah Yanti yang jadi mudda'i? Yanti, Yanti mudda'i, Ngatiem mudda'alai. Selanjutnya. Karena itulah, dalam hal ini suara Ngatiem lebih dimenangkan karena dia pemegang terakhir. Sementara Yanti harus mendatangkan bukti bahwa cincin yang dia terima tidak sama dengan cincin yang pernah dia serahkan. Jika Yanti tidak bisa mendatangkan bukti, maka Ngatiem bisa bersumpah bahwa cincin yang dia kembalikan telah sesuai dengan yang pernah dia terima. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, apabila terjadi perbedaan pendapat antara yang memberi utang dan orang yang berutang, sementara keduanya tidak memiliki bukti, maka dimenangkan keterangan pihak yang menerima utang terkait kriteria dan kuantitas barang yang diutang disertai sumpah. Idza ikhtalafa ad-da'inu wal madinu wala bayyinata bainahuma wala bayyinata lahuma fal qawlu qawlul madin. Al-madin berarti yang menerima utang. Ma'a yaminihi fis sifati wal qadri. Ma'a yaminihi fis sifati wal qadri. Apabila terjadi perbedaan antara ad-da'in, kreditor yang memberi utang, wal madin, dan yang menerima utang, debitur, dan sama-sama tidak punya bukti, maka pendapat yang dimenangkan adalah pendapat yang al-madin, yang menerima utang. Ma'ayaminihi, jika dia berani bersumpah ketika dia menjelaskan tentang sifat dan takarannya. Difahami insyaallah ya. Nah, selanjutnya, sengketa resiko cacat barang. Yang kedua, sengketa resiko cacat barang. Didik membeli mobil dari Fendi. Setelah dipakai sebulan, Didik mengembalikan mobil itu ke Fendi dengan alasan ada cacat. Namun menurut Fendi, sebelum transaksi, cacat itu belum ada, dan cacat itu baru muncul setelah dipakai oleh Didik. Sebaliknya menurut Didik, cacat itu sudah ada sebelum dia beli. Siapa yang dinilai lebih benar? Siapa yang menjadi mudda'i dan mudda'alai? Fendi atau Didik? Fendi, kenapa Fendi? Yang yang lebih tahu barang aslinya adalah Didi. Yang beli siapa? Didi. Penjualnya Fendi. Ini orang IBR ya. Baik Didi maupun Fendi, dua-duanya orang IBR. Didi membeli mobil dari Fendi. Setelah dipakai sebulan, Didi mengembalikan dengan alasan ada cacat. Namun kata penjual, si Fendi tidak ada cacat. Sudah, siapa yang harus dimenangkan? Ada cacat atau enggak ada cacat ketika akad? Ada cacat atau enggak ada cacat? Eh? Tidak ada cacat. Kenapa? Al-aslu al-adam. Atau jika dia bawa mobil itu ada cacatnya, berarti hukum asal cacat ini dikembalikan kepada yang terdekat, yaitu kepada siapa? Pembeli. Kepada pembeli. Idhafatul hadis ila akrabi awqatihi. Coba kita lihat jawabannya. Jawab, berdasarkan kaidah mengembalikan kejadian kepada waktu yang terdekat, maka yang lebih mendekati kebenaran adalah penjual, Fendi. Karena cacat yang dilaporkan Didik dikembalikan ke kondisi yang terdekat, yaitu di tangan pembeli. Mohon insyaallah. Hadisnya apa? Al-hadis. Kejadiannya apa? Cacat pada mobil. Kemudian kepada siapa cacat ini dikembalikan? Ke Didik ataukah ke Fendi? Jawabannya siapa yang lebih dekat? Terakhir makai siapa? Didik. Berarti cacat itu ada di Didik. Yang terakhir makai pembeli. Berarti cacat itu adalah tanggung jawab pembeli. Mohon insyaallah. Baik. Kita lanjutkan. Kaidah yang ketiga. Kaidah ini membahas tentang kemudahan dalam syariat kita. Qawaid Fiqhiyah Kubra yang ketiga berbicara tentang kemudahan dalam syariat Islam. Di mana ketika ada kemudahan, maka Islam memberikan di mana ketika ada kesulitan, Islam memberikan kelonggaran dan kemudahan. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Adanya masyaqqah mengharuskan adanya kemudahan. Saya terjemahkan dengan masyaqqah karena nanti kita akan melihat apa makna masyaqqah dengan lebih detail di halaman berikutnya. Kita baca kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Masyaqqah mengharuskan adanya kemudahan. Landasan kaidah, dalil kaidah ini sangat banyak kita jumpai dalam Al-Qur'an. Karena syariat Islam yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah syariat yang memudahkan dan tidak menyulitkan. Terutama dalil umum yang menjelaskan bahwa syariat meniadakan adanya unsur al-haraj, kesulitan dalam agama. Al-haraj, adanya kesulitan dalam masalah agama. Syariat meniadakan hal ini. Dan Al-Quran yang menyatakan demikian. Karena itulah aslinya syariat kita sendiri itu enggak ada al-masyaqqah. Aslinya syariat kita enggak ada al-masyaqqah. Sedangkan masyaqqah itu terjadi ketika kapan? Masyaqqah itu terjadi ketika kondisi sang hamba ada kekurangan. Misalnya Allah Subhanahu wa taala membuat syariat itu berdasarkan kondisi umum atau kondisi khusus? Secara umum adalah berdasarkan kondisi yang lebih luas, kondisi umum. Salat Allah Subhanahu wa taala syariatkan dengan sedemikian rupa berlaku untuk mereka yang normal. Bisa berdiri dengan normal, bisa rukuk dengan normal, bisa sujud dengan normal dan seterusnya. Lalu ada manusia yang tidak normal. Sakit sehingga dia tidak bisa berdiri. Tidak bisa rukuk karena kolesterol atau asam urat. Dia tidak bisa sujud. Dia tidak bisa. Kalau sholatnya sendiri gak ada masyaqqah. Puasa Allah berlakukan untuk siapa? manusia yang normal, dia dalam kondisi sehat walafiat, fisiknya normal, sehingga untuk tidak makan, tidak minum sampai pun 21 jam dia kuat. Seperti yang terjadi di beberapa negara pinggiran. Bahkan ketika dia puasa sampai di atas 20 jam dia kuat. Lalu muncul masyakoh yang itu terjadi pada kondisi hamba yang tidak normal. Ada di antara mereka yang sedang sakit. Ada di antara mereka yang sedang safar. Termasuk syariat yang lain. Wudu dan syariat-syariat yang lainnya. Semuanya pada asalnya adalah syariat yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang itu berlaku bagi manusia yang normal. Kalau kemudian ada masyakoh, tadi catatannya apa? Karena kondisi hamba yang tidak normal. Mafhum di sini ya. Sehingga tidak aslinya tidak ada masyakoh dalam syariat kita. Lalu kenapa ada kaidah ini? Jika ada masyakoh mengharuskan adanya kemudahan. Kaidah ini berbicara untuk kasuistik yang dialami oleh hamba ketika dia tidak bisa menjalankan sebagian aturan disebabkan kondisinya yang tidak maksimal. Kita akan baca beberapa dalil bahwasanya syariat ini meniadakan adanya al-haraj, kesusahan dan kesulitan. Allah berfirman. Yang pertama, Allah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min harajin." Allah tidak menjadikan adanya kesulitan dalam agama. Quran surah Al-Hajj ayat ke-78. Yang kedua, Allah Ta'ala juga berfirman menegaskan bahwa dia hanya menghendaki kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan dia tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Yang ketiga, Allah juga berfirman menegaskan bahwa tidak ada beban melebihi kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sebatas kemampuannya. Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Baik, tiga ayat ini bukti yang sangat nyata. Gak ada yang menyulitkan, gak ada yang merepotkan, gak ada yang memberatkan dalam syariat Islam. Sehingga seluruh syariat yang Allah berikan kepada manusia, tidak ada satupun unsur itu. Karena Allah tiadakan, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Yuridu bikumullahu al-yusra wa la yuridu bikumul usra. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua itu adalah bukti kalau tidak ada masyakoh dalam syariat kita. Karena itulah sebagian ulama Ahlussunnah mereka menolak sebutan istilah taklif. Taklif itu apa? Taklif beban. Padahal Allah nyatakan la yukallif. Sehingga istilah taklif dan penerima manusianya disebut mukallaf ditolak oleh sebagian ulama. Karena Allah nyatakan la yukallif. Dan tidak ada haraj. Berarti tidak ada taklif, tidak ada beban. Meskipun ada yang mengatakan istilah ini sudah umum dan ada dalam hampir semua referensi fikih. Sehingga kalau ditolak itu sama dengan menolak realita yang sudah ditulis oleh para ulama. Artinya mereka menyatakan itu ada. Namun dengan pemahaman yang dimaksud taklif di situ adalah tugas yang dibebankan kepada manusia, namun tugas itu tidak ada kesulitan di sana. Apa yang dimaksud tidak ada kesulitan? Dalam arti mampu untuk dilakukan oleh manusia yang normal. Ketika dia enggak normal, barulah dia dinyatakan enggak mampu lalu dikasih rukhsah dan keringanan. Pak, bukankah yang namanya tugas syariat itu butuh perjuangan untuk mengamalkannya. Kalau enggak ada taklif, enggak ada haraj, berarti ringan-ringan saja. Tapi nyatanya kita untuk bisa melaksanakan sholat harus berjuang. Apalagi kalau amalan yang sifatnya membutuhkan kerja keras, puasa, jihad, apalagi belajar, thalabul ilmi, ya. Ngantuk-ngantuk harus dicubiti tangannya, pokoknya bertahan. Karena orang kalau sudah ngantuk itu selalu lihat jam, kapan selesai, kapan selesai. Tapi dia bersabar, bertahan di situ, meskipun dalam kondisi tersiksa. Dia pinginnya tidur tapi malu. Nah itu semuanya kan berarti ada beban. Jawabannya betul. Karena kalau gak ada beban gak ada pahala. Meskipun bukan berarti pahala itu sebanding dengan beban. Namun beban itu tidak memberatkan bagi manusia. Namanya hidup harus ada tugas. Dan Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, Allah tidak membiarkan manusia begitu saja. Afa hasibtum ayyakulu ahasibannasu ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Di ayat yang lain Allah berfirman bagaimana? Apa hasil betum anna ma khalaqnakum abathan? Apakah kalian menyangka bahasanya aku ciptakan kalian dalam kondisi main-main? Enggak ada beban sama sekali, dan itu tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang keempat, sementara dalil dari hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'ithu bil hanifiyyati samhati. Aku diutus dengan membawa ajaran Hanifiyah yang memudahkan. Hadis riwayat Ahmad 22291. Nah, sekarang kesimpulan Asy-Syatibi. Asy-Syatibi mengatakan bahwa dalil yang menunjukkan peniadaan kesulitan dari umat ini statusnya qat'i atau absolut. Sehingga bagian yang pasti dalam syariat kita adalah bahwa syariat kita meniadakan kesulitan. Selanjutnya, di antara bukti bahwa syariat meniadakan adanya al-haraj, yang pertama, syariat memberikan rukhsah dalam kondisi tertentu. Yang kedua, syariat membedakan antara aturan yang berlaku dalam kondisi normal dan kondisi tidak normal, seperti kondisi terpaksa, dan setiap muslim harus bisa membedakan. Ibnul Wazir menulis, orang yang tidak bisa membedakan antara kondisi ikhtiari dan kondisi doruri berarti cara berpikirnya rendah dan banyak tidak tahu dalil. Faqad jahulal ma'kula wal mangkula. Itu kalau pakai bahasa pakai terjemahan tekstual, maka dia bodoh akalnya dan bodoh terhadap mangkul. Saya terjemahkan, cara berpikirnya rendah dan banyak tidak tahu dalil. Orang yang tidak bisa membedakan antara kondisi normal dan kondisi darurat, berarti dia tidak bisa membedakan, berarti dia bodoh secara logika dan banyak tidak tahu dalil. Ini pernah disampaikan, kalimat ini dikutip oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas untuk membantah sebagian kelompok yang selalu meneriakkan khilafah-khilafah. Kita harus segera mendirikan khilafah, menyatukan umat sedunia ini jadi satu negara. Karena kalau tidak, kita semuanya berdosa karena tidak melaksanakan kewajiban agama. Lalu Syekh membawakan perkataan ini. Kondisi sekarang semua negara muslim terpisah menjadi kecil-kecil. Negara A, negara B, negara C dan seterusnya. Lalu mau disatukan jadi satu. Ini perkara doruri, itiror, yang mustahil untuk bisa diwujudkan. Dijadikan sebuah satu negara dengan satu khalifah, itu mustahil untuk bisa diwujudkan. Kalau tetap dipaksakan, sehingga orang yang menurut mereka dianggap tidak mendukung gerakan itu, berarti dia berdosa. Maka kesimpulan ini sama dengan tidak bisa membedakan antara halil ikhtiar dan hal ittirar. Nah, selanjutnya. Yang ketiga, syariat membedakan aturan untuk orang normal dengan ahlul a'dzar, orang yang memiliki uzur. Yang keempat, syariat membedakan sebagian aturan yang berlaku untuk lelaki dan wanita. Yang kelima, tugas menjalankan syariat diberikan kepada manusia setelah menginjak usia balig yang berakal mukallaf. Baik, tadi sudah kita sampaikan di ad-daruratul khams, termasuk diantaranya adalah menjaga kehormatan dan keturunan. Karena lelaki dan wanita dibedakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaisadz dzakaru kal unsa." Dan lelaki itu tidak sama dengan wanita. Maka siapa yang menyamakan, berarti dia telah melakukan penyimpangan dalam poin yang keberapa? Melindungi kehormatan dan nasab. Termasuk di sini, terkadang syariat membedakan aturan yang berlaku bagi lelaki dan aturan yang berlaku bagi wanita. Yang kelima, tugas menjalankan syariat diberikan kepada manusia setelah menginjak usia balig yang berakal atau mukallaf. Setelah menginjak usia balig dan dia punya akal. Dan inilah syarat mukallaf. Sehingga tidak sejak bayi, tapi ketika dia sudah balig. Dan kita sudah mengenal kewajiban kita di usia balig sebelum balig. Kita kenal sholat wajib, puasa wajib, kemudian ada apa lagi? Kewajiban-kewajiban yang lainnya sebelum kita balig. Bahkan sudah kenal sebelum atau di usia tamyiz 7 tahun. Menunjukkan bahwasanya mukaddimah untuk bisa mendapatkan tugas syariat itu dikasih oleh Allah jauh sebelumnya. Kita tidak dikasih oleh Allah kesadaran mepet dengan waktu pemberian syariat, tapi dikasih oleh Allah kesadaran jauh sebelum pemberian syariat. Selanjutnya, makna kaidah. Masyaqqah secara bahasa artinya kesulitan atau kesusahan. Di antara nikmat Allah untuk manusia, Allah ciptakan binatang yang berfungsi mengangkut barang mereka ke tempat jauh. Andai tidak ada binatang tunggangan, tentu manusia tidak mampu melakukannya kecuali dengan susah payah yang melelahkan. Allah berfirman, "Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighiyahi illa bishikil anfusi." Binatang memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesulitan yang melelahkan diri. Quran Surah An-Nahl ayat 7. Di ayat tersebut ada kata bishikil anfus yang artinya kesulitan atau yang melelahkan diri. Dan banyak sekali Allah mengatur apa yang ada di alam raya ini untuk kemudahan bagi manusia. Ada binatang yang dia jadikan sebagai tunggangan. Andaikan manusia atau semua binatang berontak, gak mau dinaiki oleh manusia. Kuda gak mau, onta gak mau, semuanya berontak. Tentu akan sangat, manusia akan sangat kesulitan untuk bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Andaikan binatang itu berontak, tidak mau disuruh untuk mendorong gerobak yang isinya apa, barang, tentu manusia akan mengalami kesulitan. Anda bisa perhatikan awan yang dikendalikan oleh Allah. Kira-kira butuh energi berapa untuk memindahkan air laut ke puncak gunung? Butuh energi berapa? Gak bisa ngitung ya, karena belum dipraktekkan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan siklus hujan, air laut menguap, kemudian terkondensasi, jadilah awan yang berisi air, dan Allah kirim sesuai yang Dia kehendaki. Sehingga air yang berada di lautan terkirim ke puncak gunung, turun hujan. Lalu terserap dalam tanah, dinikmati oleh manusia di bawahnya. Andaikan tidak ada siklus ini, kira-kira berapa energi yang dibutuhkan oleh manusia untuk bisa melakukan itu? Dan kita bisa lihat seperti kondisi Saudi. Disuling dulu ya, kemudian diangkuti kemana-mana, yang itu butuh energi yang sangat banyak. Walhamdulillah Indonesia gak punya itu. Indonesia gak punya penyulingan air laut yang kelas besar ya. Ada tapi ya kelas kecil. Dan itu hanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan kecil. Tapi kita disediakan oleh Allah air pegunungan, sumur dengan begitu mudah. Mekah kalau mau gali sedalam apapun gak bakalan dapat air. Allah sediakan zam-zam. Nah, sebelum ada itu, sebelum ada penyulingan air, mereka hanya menggunakan, memanfaatkan zam-zam. Dan seterusnya. Kalau di Madinah memang lebih mudah karena di bawahnya bisa digali untuk sumur. Kalau Mekah, di samping tanahnya yang isinya bebatuan, kalau gali butuh tenaga yang sangat besar. Lebih dari itu adalah tanahnya kering, dan kalaupun digali dalam tidak akan menjumpai air. Tayyib. Di situ ada istilah bisyikil anfus, artinya adalah kesulitan yang melelahkan diri manusia. Sekarang kita akan membaca batasan masyakkah. Batasan masyakkah. Syekh Abdullah Al-Fauzan menjelaskan yang dimaksud masyakkah dalam kaidah ini adalah masyakkah tambahan, di mana seorang mukallaf tidak mungkin untuk terus-menerus menanggungnya kecuali dengan menguras banyak tenaga, sehingga tidak mungkin dia selalu bertahan di sana karena ini akan membahayakan dirinya atau hartanya. Dalam setiap kegiatan ibadah yang diperintahkan syariat pasti ada unsur masyakkah. Karena itulah sisi ujian bagi manusia. Berpuasa ada sisi sulitnya karena harus menahan lapar dan haus. Demikian pula sholat, harus bertahan menahan diri dari semua pembatalnya selama sholat, sehingga tidak semua kesulitan itu dihilangkan dengan alasan memudahkan. Karena jika semua kesulitan ini dihilangkan, maka hikmah disyariatkannya ibadah menjadi hilang. Mafhum ini ya? Adanya masyakkah atau adanya kesulitan itu melekat pada semua kegiatan ibadah manusia. Sedangkan yang dimaksud masyakkah dalam kaidah ini adalah masyakkah az-za'idah. Bukan masyakkah yang asliyah yang ada pada setiap ibadah. Kalau masyakkah za'idah, misalnya sangat kepanasan, suasananya sangat panas, sehingga manusia enggak sanggup untuk bertahan di situ. Sholat duhur sangat panas, maka boleh digeser mendekati sholat asar, baru sholat duhur. Nah, karena itu kaidah ini tidak berlaku bagi orang yang tidak mau menjalankan puasa dengan alasan haus atau lapar. Dia harus memaksa dirinya untuk menjalankannya. Demikian pula tidak berlaku bagi orang yang keberatan meninggalkan sesuatu yang haram. Keberatan yang dia alami tidak bisa menjadi alasan untuk melanggar larangan. Setiap hamba berkewajiban memaksa dirinya untuk meninggalkan yang haram. Karena itulah tugas dan kewajiban yang harus dilakukan hamba dalam agama disebut dengan taklif atau beban. Dan setiap beban pasti tidak sejalan dengan nafsu manusia. Asy-Syatibi mengatakan, andaikan dalam hukum syariat itu tidak ada hikmah lain selain melawan hawa nafsu, tentu itu sudah cukup. Baik, kita kasih highlight pernyataan Asy-Syatibi. Lau lam yakun fihi illa mukhalafatul hawa lakana kafian. Andaikan tidak ada hikmah dalam pensyariatan yang Allah berikan kepada manusia selain melawan hawa nafsu, ini enggak disukai oleh hawa nafsu manusia, lakana kafian, itu sudah cukup. Kenapa? Karena inilah bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Manusia akan diuji oleh Allah untuk bisa mendapatkan balasan yang lebih besar, yaitu jannah. Dan andaikan ujian itu hanya bentuknya hanya sebatas melawan hawa nafsu, itu sudah cukup. Belum lagi ketika ujian itu dikasih tambahan oleh Allah, mungkin capek, lapar, kemudian haus, atau bosan sholat, dan seterusnya. Selanjutnya, macam-macam keringanan syariat. Keringanan syariat ada dua. Pertama, keringanan yang datang sejak awal dari syariat, dan ini terjadi pada hampir semua aturan syariat, seperti sholat hanya 5 rakaat, tidak 50 rakaat. Ada syariat sahur untuk puasa, haji hanya bagi yang mampu, dan seterusnya. Yang kedua, yang lebih tepat 5 waktu ya, bukan 50 waktu, bukan 5 rakaat. Ya, ini kaitannya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Yang lebih tepat 5 waktu, bukan 50 waktu. Sholat hanya 5 waktu dan tidak 50 waktu. Ada syariat sahur untuk puasa, dan Allah wajibkan haji bagi yang mampu, demikian pula zakat. Yang kedua, keringanan yang diberikan oleh syariat karena adanya uzur dan beban berat yang dialami seseorang, yang diistilahkan dengan rukhsah. Keringanan jenis inilah yang dimasukkan dalam pembahasan kaidah ini. Karena itu, kaidah al-masyakkah mengharuskan adanya kemudahan berkaitan dengan masalah adanya rukhsah dengan berbagai jenisnya. Kaidah al-masyakkah tajlibu taysir berkaitan dengan keberadaan rukhsah dalam syariat kita. Siapa yang dapat rukhsah berarti harus ada sebab. Rukhsah itu apa artinya? adanya keringanan karena ada sebab yang membuat lebih ringan, yang mengharuskan adanya rukhsah. Berarti kalau tidak ada sebab, maka tidak ada rukhsah. Paham ya? Sehingga kaidah ini sifatnya kasuistik pada kondisi yang di situ harus ada sebab. Lawan rukhsah itu apa? Lawannya rukhsah itu apa? Tidak rukhsah. Apa lawan rukhsah? Lawan rukhsah azima. Lawan rukhsah adalah azima. Apa itu azima? Apa itu azima? Tugas syariat yang harus dilaksanakan dalam kondisi normal. Sudah? Sekarang kita akan baca mengenal rukhsah. Mengenal rukhsah secara bahasa artinya as-suhulah, kemudahan, kelembutan dan memberikan kelonggaran. Lawan dari keras. Harga murah disebut rakhis. Secara istilah, hukum yang berlaku karena adanya uzur sementara terdapat dalil yang melarangnya dalam rangka memberi kelonggaran untuk situasi mendesak. Baik, kita coba kasih harakat ya. Rukhsah secara istilah adalah al-ahkamul lati sabatat masyru'iyatuha. Al-ahkamul lati sabatat masyru'iyatuha bina'an 'alal a'dzari ma'a qiyamid dalili al-muharrami ma'a qiyamid dalili al-muharrami tawassu'an fi dhaiki. Nah, macam-macam bentuk rukhsah. Macam-macam bentuk rukhsah. Para ulama menyebutkan ada tujuh macam bentuk rukhsah. Yang pertama, rukhsah isqat atau menggugurkan. Syariat menggugurkan beberapa bentuk ibadah kepada mereka yang memiliki udzur. Seperti wanita haid setelah suci tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Jika harus ada qada salat, tentu ini sangat memberatkan bagi mereka. Demikian pula wanita tidak wajib haji ketika tidak memiliki mahram. Ini rukhsah isqat. Contoh rukhsah isqat yang lain apa? Contoh yang lain, keringanan dalam bentuk digugurkan kewajiban. Nifas sama dengan haid ya. Ketika pingsan tidak harus qadha. Pingsan itu qadha atau tidak? Qadha ya, pingsan qadha. Tapi kalau Zakat mal gimana? Yang tidak mampu enggak wajib zakat. Contoh yang lain apa? Allah Subhanahu wa taala mengukurkan bagi manusia dalam bentuk isqat karena ada uzur tertentu. Safar di hari Jumat, maka gugur Jumatan. Gugurnya kewajiban sholat Jumat ketika Id bagi mereka yang sudah melaksanakan sholat Id, tapi tetap sholat Zuhur. Yang kedua, rukhsah tankis atau pengurangan. Syariat mengurangi kadar ibadah karena adanya udzur, seperti qasar sholat bagi musafir. Bolehnya sholat sambil duduk bagi yang tidak mampu berdiri, atau sholat sambil berbaring bagi yang tidak mampu duduk. Dan banyak contoh yang lainnya ya. Selanjutnya rukhsah ibdal. Yang ketiga, rukhsah ibdal atau penggantian. Syariat memberikan keringanan dalam bentuk mengganti satu ibadah dengan ibadah lain, seperti wudu dan mandi besar bisa digantikan dengan tayamum bagi yang punya uzur. Mengganti berdiri dengan duduk ketika sholat, mengganti gerakan rukuk sujud dengan isyarat. Dengan isyarat ketika sholatnya sambil duduk atau berbaring. Yang keempat, Yang keempat, rukhsah takdim atau mendahulukan. Syariat memberikan keringanan dengan bolehnya mendahulukan ibadah sebelum waktunya, seperti jamak takdim atau mendahulukan zakat mal sebelum haul, atau mendahulukan zakat fitrah sebelum waktu fitri Ramadan. Nah, seperti mendahulukan zakat mal, rukhsah takdim, rukhsah dalam bentuk mendahulukan, berarti nanti akan ada rukhsah takhir, rukhsah dalam bentuk penundaan. Rukhsah takdim, mendahulukan, contohnya adalah mendahulukan zakat mal sebelum haul. Dan ulama khilaf tentang ini, ada yang membolehkan, ada yang melarang, dan jumhur membolehkan dengan alasan bahwasanya haul itu seperti deadline. Ketika si A punya uang atau punya harta senilai satu nisab, berarti dia punya kewajiban bayar zakat. Kewajiban dia bayar zakat itu utang, utang agama. Batas waktu utang ini kapan? Deadline-nya adalah sampai 1 tahun. Boleh enggak orang bayar utang sebelum deadline? Boleh. Saya ngutangi Anda 1 juta untuk dibayar bulan Juli, dan Anda bayarkan di bulan Maret. Boleh atau tidak? Boleh. Dan itu insya Allah alasan yang cukup kuat untuk membolehkan bolehnya bayar zakat sebelum haul. Kemudian mendahulukan zakat fitrah sebelum waktu fitri. Apa itu waktu fitri? Di footnote ada ya. Waktu fitri adalah waktu wajibnya zakat fitri. Dalam arti, siapa yang menjumpai waktu itu, maka dia berkewajiban untuk membayar zakat fitri. Ulama berbeda pendapat tentang waktu fitri. Pendapat pertama mengatakan waktu fitri adalah terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah, Hambali dan Malikiyah dalam salah satu pendapat. Yang kedua, waktu fitri adalah sejak terbit fajarnya Idul Fitri, subuh ketika Idul Fitri. Dan ini adalah pendapat Hanafiyah dan Malikiyah menurut salah satu riwayat. Tayyib, kalau misalnya kita mengambil waktu fitri adalah terbenamnya matahari di malam Id, berarti masuk waktu maghrib di malam Id. Pertanyaan, jika ada orang yang meninggal, misalnya Ramadan sampai 30 hari, 30 Ramadan. Jika ada orang yang meninggal dunia di tanggal 30 Ramadan jam 5 sore, apakah dia wajib membayar dibayari zakat fitrah? Wajib atau tidak? Wajib enggak? Tidak. Kenapa? Ketika masuk waktu fitri, dia sudah enggak ada. Dia sudah meninggal. Kalau ada bayi yang lahir tengah malam, jam 12 malam tanggal 1 Syawal, apakah dia wajib dibayarkan zakat fitrahnya? Apakah dia wajib dibayarkan zakat fitrahnya? Wajib. Kenapa? Wajib atau tidak? Tidak wajib. Kenapa? Karena pada waktu matahari terbenam, dia belum lahir. Paham? Sehingga dia belum menjumpai waktu fitri. Faham insyaAllah? Nah, selanjutnya yang kelima. Yang kelima, rukhsah takhir atau menunda. Itulah keringanan dalam bentuk dibolehkannya menunda ibadah di luar waktunya, seperti adanya jamak takhir bagi yang punya kepentingan, menunda pelaksanaan puasa Ramadan karena safar, haid atau nifas, atau mengakhirkan sholat karena udur. Ada wanita yang haid, dia punya utang puasa 7 hari. Sampai batas mana dia harus membayar? Sampai bulan Sya'ban. Karena kalau dia menunda, dia nabrak Ramadan berikutnya, maka dia berdosa. Sehingga batas akhirnya adalah sampai Sya'ban. Meskipun haidnya terjadi di bulan Syawal. Kok di bulan Syawal? Haidnya terjadi di akhir Ramadan. Akhir Ramadan dia punya utang 5 hari. Dia tunda sampai menjelang Ramadan. 5 hari sebelum Ramadan. Diperbolehkan. Yang keenam, rukhsah ittirar atau terpaksa, keringanan melanggar yang haram karena ada maslahat lebih besar atau untuk menghindari bahaya lebih besar, seperti melihat aurat pasien dibutuhkan dokter, nazar melihat wanita yang hendak dikhitbah, termasuk makan bangkai karena kelaparan, dan seterusnya. Nah, cukup jelas insyaallah. Yang ketujuh, rukhsah taghyir, perubahan tata cara, seperti keringanan dalam bentuk bolehnya mengerjakan sholat dengan tata cara tidak seperti umumnya karena situasi perang atau sholat khauf. Fa'in khiftum farijalan au rukbana. Kalau kamu dalam kondisi perang, dalam kondisi khauf, maka boleh sholat sambil jalan kaki, sambil berkendaraan. Sehingga orang yang perang dia sholat sambil jalan kaki, bawa senjata, sambil di atas tunggangan dia sholat. Diperbolehkan adanya perubahan tata cara karena ada rukhsah taghyir. Sebutkan contoh rukhsah taghyir yang lain. Contohnya apa? Naik pesawat, sholatnya duduk, itu masuk yang mana? Masuk taghyir atau tangkis? Contohnya apa? Tidak menghadap kiblat, itu tangkis atau taghyir? Tangkis atau dua-duanya cocok? Kalau dua-duanya cocok, masukkan aja ke dua-duanya ya. Baik. Idealnya ketika orang itu beribadah, maka dilaksanakan sendiri. Saya akan berkorban, berarti saya yang nyembelih binatang korban saya. Tapi boleh ada taghyir, sedikit perubahan tata cara, dengan kita titipkan ke orang lain, tolong nanti ini disembelihkan dan kamu bagikan ke fakir miskin. Dan itu rukhsah yang diberikan dalam syariat kita. Andai kan setiap korban harus disembelih sendiri, diantar sendiri, banyak kaum muslimin yang enggak sanggup melakukannya. Baik, contoh penerapan kaidah. Contoh penerapan kaidah dalam ibadah. Kita telah menyebutkan banyak contoh penerapan kaidah tentang masyakqah di pembahasan tentang rukhsah syariat. Dan berikut kita tambahkan contoh yang lain yang menunjukkan kemudahan syariat. Yang pertama, tidak ada dosa bagi mujtahid karena salah dalam berijtihad. Sehebat apapun manusia, dia punya keterbatasan dalam ilmu, sehingga dia tidak akan lepas dari dosa dan kesalahan. Andaikan orang yang ijtihad ketika salah dosa, maka enggak ada yang mau ijtihad. Karena saya berijtihad, hasilnya A. Kamu yakin pendapatmu benar? Ya, tidak sampai 100%. Ada peluang salahnya. Makanya kata Imam Syafi'i, qauli shawabun yahtamilul khata wa qaulu ghairi khata'un yahtamilus shawab. Pendapatku menurut aku benar meskipun ada peluang salahnya. Pendapat orang lain menurutku salah meskipun ada peluang benernya. Mahum ya? Itulah khilaf ijtihadiyah. Dan kalau orang berijtihad, ulama berijtihad, lalu ada 10 hasil ijtihad. Yang benar cuma satu. Andaikan ijtihad yang salah dosa, yang dosa 9. Tapi Allah Subhanahu wa taala hilangkan dosa itu dan bahkan tetap mendapatkan pahala. Yang kedua, syariat membolehkan berdalil dengan zon rajih atau dugaan kuat. Artinya tidak harus semua dalil harus berada pada derajat yakin dan absolut. Paham ya? Kalau yakin dan absolut, total 100% mustahil. Makanya jika kita membaca hadis, hadisnya sahih, kamu yakin 100% sahih? Ya dugaan kuat saja. Sehingga hadis ini kita nilai sahih. Sahih itu kan artinya saya yakin ini sabda Nabi SAW. Apa buktinya? Kamu pernah melihat Nabi SAW mengucapkan itu? Enggak pernah. Atau kamu punya rekamannya mendengarkan? Tidak juga. Terus bagaimana cara kamu menilai? Ya ini orang-orang jujur membawakan seperti ini. Potensi perubahannya ada enggak? Ada, karena manusia ketika menyampaikan kemungkinan bertambah atau berkurang itu ada. Berita itu kan gini ya, orang kalau disuruh bawa berita, orang kalau disuruh bawa berita, jangan harap berkurang. Kalau bertambah sangat mungkin. Tapi kalau orang disuruh bawa duit, jangan harap bertambah. Kalau berkurang sangat mungkin. Hadis itu termasuk berita. Dibawakan oleh 10 orang di atas kita, lalu sampai ke kita. Kemungkinan bertambah sangat besar. Tapi kita punya dhon rajih, insyaallah ini tidak ada tambahan. Dan itu dibolehkan dalam syariat. Yang ketiga. Yang ketiga, syariat membolehkan lelaki menikahi 4 wanita untuk meringankan beban para wanita. Ini tipu atau bukan? Yang benar gimana, Pak? Untuk meringankan beban para betul ya ini? Sudah betul ya? Baik, kita lanjutkan. Anggap saja sudah betul ya. Yang keempat, syariat membolehkan adanya perceraian dalam hubungan pernikahan. Orang yang menikah tidak diwajibkan mempertahankan pernikahannya sampai akhir hayat, karena ini akan sangat memberatkan bagi manusia. Mafhum ya? Coba kalau berlaku seperti di agama Nasrani, gak boleh cerai misalnya. Wah itu loro kabeh, Pak. Ada orang yang sudah gak cocok, mau diapa-apakan sudah gak cocok. Sudah. Sehingga kalau gak boleh cerai, dia harus bertahan di situ, tersiksa hidupnya sampai mati. Tersiksa hidupnya sampai mati. Nah, adanya syariat perceraian itu meringankan bagi manusia. Karena ketika kita nikah, kadang kan kita belum tahu sifat asli yang sebenarnya. Begitu sudah nikah, awal nikah masih jaim. Sekian tahun mulai layar terkembang, sehingga kartu masing-masing terbuka semuanya. Karena itulah orang yang paling tahu akhlak suami adalah istri, dan yang paling tahu akhlak istri adalah suami. Selanjutnya, yang kelima, syariat memberikan aturan kafarah untuk pelanggaran tertentu seperti zihar atau melanggar sumpah, sehingga ini memudahkan bagi mukallaf. Karena orang ketika melanggar seperti ini sangat mungkin, dan Allah kasih keringanan adanya kafarah. Ada kafarah itu malah meringankan. Kalau enggak jadi bahan pikiran, saya melanggar sumpah terus gimana, enggak ada ampun bagi kamu. Wah, itu bikin stres, Pak, nambah beban pikiran. Tapi ketika dia melanggar, dikasih oleh Allah, kamu bayar kafarah. Selesai bayar kafarah, lepas tanggung jawab. Justru itu meringankan. Karena itulah perbuatan dosa dan kesalahan yang di situ, keperbuatan dosa yang tidak ada gantinya dengan kesalahan yang ada gantinya, lebih ringan yang mana? Yang ada gantinya. Contoh, orang meninggalkan sholat dengan orang yang ketiduran sehingga tidak sholat. Yang meninggalkan sholat, apakah dia diperintahkan bayar kafaroh atau ganti sholat? Tidak. Dia gak diperintahkan untuk qadha. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tidak diperintahkan untuk qadha. Sedangkan yang ketiduran sehingga tidak sholat diperintahkan untuk qadha. Padahal yang disengaja gak diperintahkan untuk qadha. Jangan berpikir, wah berarti kan lebih ringan meninggalkan sholat. Begitu tobat, alhamdulillah gak ada beban. Jangan dikira gak ada qadha bisa jadi lebih berat. Karena kamu tidak tahu pasti apakah dosa kamu diampuni atau tidak. Tapi kalau orang ketiduran sehingga dia gak sholat, begitu bangun dia ingat, wah kok sudah terbit matahari, langsung dia sholat, gugur kewajibannya, gak ada beban apapun, sehingga pikirannya gak ada beban. Tapi mereka yang meninggalkan sholat dengan sengaja, gak mau sholat subuh misalnya, terus dia tobat, gak mau sholat subuh, jam 7 tobat, jam 7 pagi dia tobat, setelah sarapan dia tobat, terus gimana? Itu jadi beban pikirannya. Terus apa yang harus saya lakukan? Gak ada qadha. Lalu apa yang harus saya lakukan? Ya, perbanyak bertobat kepada Allah dan perbanyak melaksanakan sholat sunnah. Semoga sholat sunnah kamu bisa dipakai untuk nambali yang wajib. meskipun enggak ada jaminan kalau kamu akan diterima tobatnya. Wah, itu lebih berat lagi. Yang meninggalkan puasa dengan sengaja enggak diperintahkan untuk qadha. Sementara orang yang sakit lalu enggak puasa, ketika sembuh diperintahkan untuk qadha. Makanya adanya kafarah atau qadha itu lebih ringan dibandingkan yang tidak ada. Selanjutnya. Yang keenam, adanya pilihan dalam melaksanakan haji antara ifrad, tamattu atau qiran agar para jamaah bisa menyesuaikan sesuai kondisi masing-masing. Insyaallah dipahami ya. Ifrad itu apa? Ifrad itu haji yang kayak gimana? Kalau ifrad, satu keberangkatan haji hanya dipakai untuk haji saja. Umrohnya di waktu yang lain setelahnya. Kalau tamattu, satu safar haji, umroh dulu, lalu istirahat, setelah itu haji. Kalau qiran, satu keberangkatan dan satu pelaksanaan, niatnya bareng antara haji dan umroh. Karena haji dan umroh dua-duanya wajib. Haji itu wajib, umroh juga wajib. Dan haji harus diiringi dengan umroh. Karena itu bagi mereka yang jauh harus melakukan dua kali safar. Andaikan haji dan umroh itu wajib dipisah. Safar satu untuk haji, safar dua untuk umroh. Tapi syariat memberikan kemudahan. Boleh safar umroh dulu, istirahat, terus haji. Atau sekali safar umroh plus haji, niatnya digabung. Ya, dan Nabi SAW menyarankan bagi umatnya untuk melakukan tamattu. Karena itu yang lebih ringan. Hanya saja orang yang melakukan haji tamattu harus membayar dam tamattu. Dam tamattu berarti dia harus membayar berupa seekor kambing sebagai pelengkap dari tamattunya. Kalau ifrad enggak perlu bayar dam. Baik, yang ketujuh. Yang ketujuh, adanya aturan wasiat bagi mereka yang belum sempat bersedekah dengan hartanya, sehingga seseorang bisa bersedekah dengan hartanya dengan cara dititipkan kepada orang lain untuk disalurkan setelah dia meninggal. Adanya aturan ini dalam rangka menghilangkan unsur masyakoh. Anda bisa jelaskan sisi unsur menghilangkan masyakohnya di mana? Pada asalnya kalau orang itu sudah mati, berarti dia gak bisa beramal. Sudah mati ya wis, gak bisa beramal. Sehingga dia tidak punya kesempatan untuk menambah pahala. Tapi Islam memberi kesempatan, kamu masih bisa mendapatkan pahala setelah mati. Caranya gimana? Berwasiat. Nanti kalau saya mati, tanah itu serahkan ke masjid. Tanah itu serahkan ke masjid. Atau duit ini bagikan kepada orang miskin di sekitar kita. Itu wasiat. Pelaksananya siapa? Orang yang dititipi wasiat. Siapa yang dapat pahala? Orang yang berwasiat. Sehingga itu jadi amalnya meskipun dia sudah mati. Orang berwasiat, nanti kalau Idul Adha, tolong kurban atas nama saya seekor kambing, pakai duit saya. Lalu sebelum masuk Idul Adha dia mati, maka pada waktu Idul Adha wajib dilaksanakan, sehingga korban atas nama orang ini sah dan pahalanya sampai ke dia. Karena itu hakikatnya adalah amal orang itu. Makanya harta sebelum dibagi waris disisihkan dulu untuk wasiat. Karena wasiat itu diambilkan dari harta mayit yang ditinggalkan. Paham ya? Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha tasaddaqa 'alaikum bitsulutsi amwalikum." Sesungguhnya Allah bersedekah kepada kalian dengan mengizinkan bolehnya berwasiat maksimal sepertiga harta kalian. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut wasiat itu sedekah dari Allah untuk hambanya, karena mereka masih berkesempatan mendapatkan pahala meskipun sudah mati. Baik, Lalu apa bedanya dengan wakaf? Kalau wakaf itu amal dia ketika masih hidup. Saya wakafkan tanah ini untuk yayasan A, sah, maka jadi amal dia. Selama tanah itu dimanfaatkan, terus jadi amal dia. Kalau wasiat, ketika hidup dia gak sempat, mungkin masih mikir panjang, masih mikir masalah kebutuhan, dan seterusnya. Begitu menjelang mati, dia sudah gak mikir. Yang dipikir, pahala. Akhirnya, di detik-detik terakhir itulah dia ngomong, tanah ini tolong serahkan ke masjid, ini tolong serahkan, serahkan, serahkan. Dan itu kemudian dalam syariat kita. Dan itu hanya ada dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, contoh penerapan dalam muamalah. Contoh penerapan kaidah dalam muamalah. Yang pertama, bolehnya memanfaatkan barang milik orang lain dalam batas yang diizinkan. Karena jika manusia hanya boleh memanfaatkan barang yang hanya milik pribadinya, tentu dia akan mengalami kesulitan, masyakkah dalam hidupnya. Bisa dipastikan tidak semua yang dia manfaatkan milik pribadinya. Ada diantaranya milik umum, bahkan milik orang lain. Karena itu adanya transaksi sewa-menyewa atau ijarah, pinjam-meminjam, isti'arah, dan seterusnya merupakan bagian dari peniadaan masyakkah bagi umat. Baik, dipahami insya Allah ini ya. Kalau andaikan kita hanya boleh memanfaatkan barang yang kita punya saja, maka kita akan mengalami kesulitan. Tapi syariat mengizinkan, kamu boleh memanfaatkan barang milik orang lain dengan cara yang dilegalkan oleh syariat, seperti akad sewa atau pinjam atau yang lainnya. Yang kedua, syariat juga membolehkan transaksi yang serah terimanya tidak sama, meskipun sepadan menurut yang melakukan transaksi. Syariat membolehkan adanya hawalah, rahan, kafalah, menggugurkan sebagian utang sebagai bentuk sulh, menebus sumpah, dan seterusnya. Karena jika semua harus sama, tentu akan menimbulkan masyakkah. Bagian mana yang enggak paham? Syariat membolehkan transaksi yang serah terimanya tidak sama. Contohnya. Yang satu uang, yang satu barang. Contoh yang lain, yang satu beratnya sekilo, yang satu beratnya 5 on. Selain benda ribawi, kalau benda ribawi tidak boleh ya. Yang kedua, membolehkan adanya hawalah, pengalihan utang. Contohnya A, B, C. Sudah? B utang ke A. B utang ke A. Senilai 1 juta. A utang ke C senilai 1 juta. Sudah? C nagih A. Saya mau ambil uang saya 1 juta. A merasa saya juga punya piutang, punya duit di B 1 juta. Maka A minta, "Wahai kamu C, saya punya uang di B 1 juta, tolong kamu tagih ke B 1 juta." Sehingga A bebas beban. Sudah? Jelas insyaallah? Nah, model transaksi seperti ini namanya hawalah, pengalian utang. Nah, turunan dari hawalah adalah transaksi suftajah. Suftajah seperti ini. Saya mau ke Surabaya, bawa uang 10 juta. Naik karena naiknya mobil umum, kendaraan umum, naik bis Sumber Kencono. Ini akan sangat beresiko karena saya harus berpindah dari satu terminal ke terminal yang lain. Sementara uang yang saya bawa 10 juta. Akhirnya saya datang ke teman saya, orang Surabaya. "Kamu kan punya keluarga di Surabaya, Betul. Gini aja, saya utangkan duit 10 juta ini ke kamu. Tolong hubungi keluargamu di Surabaya. Nanti saya akan berangkat ke sana, akan nagih duit 10 juta dari saudaramu. Siap. Saya serahkan 10 juta ke dia, dia hubungi keluarganya, saya dikasih surat bukti. Saya tagih ke dia, saya mau ngambil uang 10 juta. Ini namanya suftaja. Nah, Anda punya uang. Lalu Anda masukkan ke bank X di Jogja senilai 10 juta. Tujuan Anda adalah Anda mau safar Papua, setelah itu ke Ambon, terus ke mana-mana. Bank ini menjanjikan, di mana ada nama saya, silahkan kamu gunakan kartu ini, sebut bismillah 3 kali, keluar duit. Langsung di situ ada ATM, ada ATM. Itulah suftaja. Apalagi rahan, rahan artinya apa? Gadai. Ada kafalah. Kafalah itu apa? Penjaminan. Apa bedanya dengan domana? Kalau kafalah itu penjaminan, menghadirkan manusia. Kalau domana penjaminan, menghadirkan penyelesaian masalah. Contoh, si A utang si B, tapi B gak mau ngasih utang sampai si A ini membawa domin, penjamin, membawa domin. Saya diminta jadi domin. Utang harus lunas bulan depan. Siap, kita tanda tangan bersama. Ternyata sampai bulan depan datang, jika si A tidak datang, maka saya harus nomboi utangnya. Maka begitu menjelang bulan depan, menjelang deadline, saya cari si A. Dia harus datang di hadapannya. Dia harus datang ke B untuk bayar utang. Kalau enggak ketemu, saya harus nomboi utangnya. Itu domain. Kalau kafil hanya mendatangkan orangnya. Kalau kafil hanya mendatangkan orangnya. Pak, saya mau utang 10 juta. Kafilmu siapa? Nanti saya bawakan teman. Baik, teman ini tetangganya yang beri utang. Siap nih, tak kasih 10 juta. Bulan depan bayar ya. Sampai bulan depan, maka teman ini harus menghadirkan saya. Jika dia berhasil menghadirkan saya, tanggung jawabnya selesai. Nah, selanjutnya urusan pemberi utang dengan orang yang berutang, apakah mau diselesaikan atau tidak, kafil sudah enggak tanggung jawab. Yang penting pada waktu deadline dia berhasil membawakan orangnya. Paham ya? Baik. Nah, kafalah itu biasanya digunakan untuk selain muamalah maliyah. Misalnya qadha. Ada orang jadi terdakwa. Si adalah terdakwa. Pengadilan akan digelar bulan depan. Nah, sebelum pengadilan digelar, berarti terdakwa ini ditaruh mana? Hah? Dirumahkan ya. Terserah dia boleh pulang. Karena pengadilan belum digelar dan dia belum divonis bersalah. Sehingga dia boleh pulang. Tapi harus ada kafil, penjamin. Harus ada penjamin. Boleh kak domin? Domin tidak boleh, harus ada kafil. Kafil itu berfungsi, saya akan menghadirkan terdakwa pada saat pengadilan dilakukan. Nah, selanjutnya ketika pada waktu deadline kok tidak bisa dihadirkan, saya tanggung jawab, harus mencari sampai dapat. Tidak boleh domin. Kalau domin kan baik, saya gantikan terdakwa, tidak bisa. Karena yang bersalah adalah pelaku dan bukan orang lain. Paham? Alhamdulillah. Cukup? Yang ketiga, bolehnya jual beli salam selama pembayarannya tunai. Padahal jual beli salam termasuk bai ma'dum, menjual barang yang belum ada, atau termasuk menjual barang sebelum memiliki. Namun akad salam dibolehkan dengan aturan tertentu sebagai kemudahan yang diberikan syariat. Walhamdulillah. Paham ya? Sehingga adanya akad salam itu memudahkan bagi para pelaku untuk melakukan bisnis dengan nilai yang lebih murah. Keuntungan salam itu pembeli dapat harga murah, penjual dapat uang, dapat modal sebelum memiliki barang, karena uangnya dibayarkan secara tunai. Wallahu ta'ala alam. Nampaknya perjalanan kita untuk membaca buku ini hanya sampai di halaman 88 untuk daurah 2 hari ini. Masih tersisa halaman-halaman yang lain. Semoga nanti dimudahkan oleh Allah bisa kita lanjutkan di kesempatan yang lainnya. Dan kita memohon kepada Allah semoga yang sudah kita pelajari memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Insyaallah selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta ikhwan yang ingin bertanya langsung, nanti juga diperbolehkan untuk bertanya langsung. Dalam Ta'lim Muta'allim dijelaskan bahwa fikih adalah ilmu yang membuat seseorang makin mulia. Pertanyaannya, apa dengan mempelajari usul dan kaidah fikih juga dapat membantu kita menjaga hal berimplementasi di mana ada ilmu lalu amal kemudian pada hal atau hati? Hal itu apa? Hal. Iya, kalau agak kurang dipahami, dilewati saja. Bismillah, Ustaz, apakah piutang hanya berlaku untuk barang ribawi ataukah juga berlaku untuk segala barang habis pakai? Misalnya pinjam ballpoint, pada hakikatnya yang dipakai adalah isinya. Ketika habis pakai, maka ngomong pinjam itu sama dengan minta. Pinjam korek itu sama dengan minta. Pinjam nasi itu sama dengan minta. Aku nyileh berasnya sih, banyak ya orang Jawa gitu. Dia ketika ngomong seperti itu sama dengan minta. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Boleh. Dan jika disuruh bayar, ya berarti jual beli. Baik, selanjutnya. Dahulu saya pernah berjanji pada diri sendiri, sehari tidak mengerjakan skripsi, maka harus menghafal sekian baris. Lupa berapa baris. Namun berbulan-bulan saya tidak kerjakan skripsi dan tak pula menghafal. Lalu sekian bulan berikutnya saya ralat atau batalkan janji tersebut. Bagaimana hukumnya? Apakah saya berhutang menghafal? Apakah diiringi dengan sumpah? Kalau ada kalimat diiringi dengan sumpah, demi Allah kalau saya sehari tidak mengerjakan skripsi, saya akan menghafal Quran sekian baris. Maka ketika Anda melanggar, ada sekian hari tidak mengerjakan skripsi, maka Anda harus bayar kafarah sumpah. Nah. Bagaimana hukum balita yang melakukan jual beli? Misal ke penjual keliling membeli jajan, atau di sekolahnya ada market day, siswa-siswi belajar jual beli. Hukumnya diperbolehkan selama nilainya kecil dan atau di bawah pengawasan wali. Seperti jajan itu boleh. Bismillah, maaf Ustaz, bagaimana jika seseorang ragu-ragu apakah dia sudah membasuh anggota wudunya 3 kali atau belum? Sedangkan seingat saya ada larangan untuk membasuh lebih dari 3 kali. Apakah dia harus mengambil yang sedikit atau yang banyak? Kalau 3 kali sifatnya ini anjuran ya. Jika dia yakin sudah membasuh tapi ragu apakah sudah 3 kali atau baru 2 kali, kami sarankan enggak usah ditambahi. Karena kalau ternyata yang benar 3 kali, sementara Anda yakini 2 kali, berarti Anda basuh 4 kali. Dalam rangka untuk menghindari larangan itu, yang penting Anda yakin saya sudah basuh, cuman jumlahnya berapa ragu, sebaiknya Anda tidak basuh. Ada tidak tambahkan. Ustadz, hitungan tahun dalam fikih itu menggunakan hitungan komariyah atau syamsiyah seperti hitungan 90 tahun untuk meninggal, status meninggal. Syekhul Islam pernah menyebutkan semua bentuk batasan waktu bulan dalam pembahasan agama itu dikembalikan kepada kalender Hijriyah dan bukan kalender Masehi. Baik yang bentuknya kaitannya dengan masalah batasan usia maupun menjalani masa iddah, apalagi terus tentang apalagi yang semua dikaitkan dengan waktu dikembalikan kepada perhitungan Hijriyah dan bukan Syamsiyah. Nah, bismillah, barakallahu fiikum Ustaz. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana dengan orang yang ketika sholat sering merasa ada yang keluar dari kemaluannya seperti air kencing? Kaidah mana yang harus digunakan? Yang kedua, bagaimana jika sedang wudu terasa ada yang keluar dari kemaluan? Kaidah mana yang digunakan? Saya kasih saran saja ya, sebelum bahas kaidah. Coba Anda wudu, selesai wudu futsal. Kalau tidak ada perasaan ada yang keluar, berarti itu was-was. Paham ya? Setan itu ganggu hanya untuk kegiatan ibadah. Maka dia baru merasa kayaknya ada yang keluar karena sholat. Coba Anda selesai wudu, terus futsal atau pit-pitan atau lari atau apa. Dan ketika gak ada beban, kok kayaknya gak ada perasaan apapun, berarti Anda itu normal. Cuman itu hanya muncul dalam perasaan dan itu masuk was-was. Kalau sudah was-was, gak usah digubris. Apa hukum menemukan barang seperti pulpen, pensil, atau uang 1000 atau 2000? Apakah wajib diumumkan atau diamalkan atau boleh dipakai? Untuk yang nilainya kecil, tafih, ya, barang tafih, barang yang nilainya kecil, ketika ditemukan maka boleh langsung dimanfaatkan. Tapi kalau nilainya cukup besar, maka Anda ketika mengambil niatnya adalah dikembalikan ke pemilik. Nah, besar kecil itu tergantung urf. Di zaman sekarang untuk nilai 5.000 rupiah itu mungkin terhitung masih kecil. Anda naik sepeda motor, ada uang 5.000 di pinggir. Pilih mana? Berhenti standar ngambil uang atau ngapain saya harus berhenti standar sepeda? Artinya menurut Anda nyetandar sepeda dengan uang 5.000 lebih mahal nyetandar sepeda. Sehingga Anda ngelirik aja enggak mau. Itu tergantung uruf. Sekarang mungkin 2.000 ya, yang kayak gitu, atau 5.000 masih besar atau kecil. Ada orang naik mobil, lihat orang 5.000, berhenti, turun dari mobil ngambil uang, atau lurus, lanjut aja. Nah, itu kurang lebih ukuran barang tafih, barang yang remeh atau tidak remeh. Nah, dahulu saya diminta mengajar tahsin, padahal ilmu masih kurang karena kekurangan pengajar, dan saya dianggap bisa mengajar dengan sedikit ilmu saya. Lalu makin kesini saya terus belajar, saya temukan apa yang saya pahami dan ajarkan dulu. Di beberapa halaqoh ada kekeliruan, bagaimana meralatnya? Beberapa murid sudah hilang kontak, dan apa boleh disampaikan ralat di grup yang beberapa murid saya dahulu di grup tersebut? Keliru ngajar tahsin ya, misalnya ja dibaca kho ya. Kalau salahnya tidak sangat signifikan, misalnya apa, dengungnya kurang bagus atau penekanan tasydidnya kurang tebel, insyaallah Anda tidak harus melakukan koreksi. Tapi kalau salahnya sangat signifikan, maka Anda harus melakukan koreksi. Seperti mat, 6 harokat itu standarnya seperti apa? 6 kali ketukan itu kayak gimana? Mungkin Anda salah di situ, tapi insya Allah tidak mengubah makna. Ya, cuman kurang sempurna. Insya Allah masih bisa ditoleransi. Bismillah, semoga Allah menjaga Ustadz. Dalam sebuah hadis dijelaskan apa yang banyak memabukkan maka sedikitnya haram. Hadis riwayat Tirmizi. Maka apakah biji pala termasuk dalam hadis ini, dan apa hukumnya masak menggunakan biji pala? Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fi. Wa jazakumullah khairan. Biji pala memabukkan atau tidak kalau dikonsumsi jumlah banyak? Tidak. Gini itu tidak atau tidak tahu? Tidak tahu. Iya. Saya juga enggak tahu. Sehingga untuk kasus biji pala kembali kepada mereka yang lebih paham. Kalau ada pala kemudian dirajang-rajang dimakan dalam jumlah banyak, makan biji pala sepiring, itu mabuk atau mati? Kalau mati berarti bukan khamar. Tapi kalau mabuk itu khamar. Seperti ganja ya. Ganja itu kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak bikin mabuk. Berarti sedikit pun tidak boleh. Sehingga batasannya adalah betulkah itu memabukkan atau tidak. Nah, ulama itu khilafnya di sini. Betulkah itu memabukkan atau tidak? Wallahu a'lam. Seseorang menabung di bank konvensional dengan bunga riba. Jika riba lebih sedikit dari uang administrasi bulanan, apakah dia wajib menyerahkan bunga riba ke donasi riba? Asumsi orang tersebut mengambil pendapat riba dialirkan ke kegiatan sosial yang hina. Bagaimana jika tabungannya sudah habis sebelum riba tadi diambil karena uang administrasi menguras hingga nol? Berarti dia harus ganti uang ribanya karena biaya administrasi itu tanggung jawab dia. Biaya administrasi tanggung jawab dia per bulan sekian belas ribu itu. Misalnya dia dapat riba 5 ribu, biaya administrasi 17. Ya jangan menggunakan riba untuk biaya administrasi, Anda harus gantikan. Sehingga nominal riba itu Anda total berapa dan itu yang wajib Anda keluarkan. Kalau Imam Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan enggak usah diambil. Sehingga ketika riba itu hilang dengan sendirinya dan Anda tidak pernah mengambil saldo sepeser pun, lalu saldo Anda hilang, insya Allah tidak ada masalah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah jika telah mengucap janji untuk tidak melakukan sesuatu termasuk sumpah? Yang kedua, bagaimana jika seseorang ragu antara ia telah bersumpah atau tidak? Apakah wajib kafaroh jika ia melanggar janji tersebut? Jazakallahu khairan. Berjanji untuk meninggalkan sesuatu yang mubah itu masuk kategori sumpah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Di akhir ayat Allah mengatakan, qad faradallahu tahillata aymanikum. Wahai Nabi, kenapa engkau tinggalkan, kenapa engkau haramkan dirimu untuk mengkonsumsi apa yang Allah halalkan untukmu dalam rangka untuk mencari keridhaan dari istrimu. Sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu untuk membayar tahillata imanikum, untuk menghalalkan sumpahmu, yaitu melakukan apa? Kafaroh sumpah. Sehingga misalnya saya tidak akan makan burju selamanya. Lalu ada temannya yang neraktir burju, terpaksa dia ambil. Berarti apa? Melanggar sumpah. Dan sumpah seperti ini tidak boleh dipertahankan, karena berarti termasuk tidak mau mengkonsumsi apa yang Allah halalkan tanpa alasan. Kalau alasannya karena enggak doyan atau karena masalah kesehatan, enggak masalah. Tapi kalau tanpa alasan, enggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan seluruh kaum muslimin selalu dalam hidayah dan lindungan Allah. Afwan Ustadz, saya masih bingung tentang sholat jama' dan qasar ketika safar. Ada yang menjelaskan kalau safar tidak melazimkan adanya jama', hanya qasar saja. Ada yang menjelaskan sekalian saja di jama' tambah qasar. Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaikum. Wa barakallahu fikum. Mengenai jama' dan qasar, jadi memang sebabnya itu berbeda. Sebab qasar adalah safar, maka qasar itu identik dengan safar. Sedangkan sebab jama' adalah al-hajah, adanya kebutuhan. Sehingga jama' itu identik dengan kapan dia butuh untuk melakukannya, baik safar maupun mukim. Mukim bisa gak butuh jama'? Sangat mungkin. Misalnya apa? Sakit, atau hujan, atau karena sebab yang lainnya. Sehingga ketika orang safar, apakah dia harus jamak? Kembali kepada alasan, kamu butuh atau tidak? Butuh, silakan jamak. Kalau enggak butuh, ya boleh enggak jamak. Bismillah, afwan tat, ana masih belum mampu mengaitkan soal pernyataan mustahil menyatukan negara-negara muslim menjadi satu negara. Tapi bukankah nanti akan ada masanya kita akan disatukan dalam payung yang sama, atau kaum muslimi disatukan dengan pemimpin yang taat pada Allah, Imam Mahdi? Mohon penjelasannya tat, agar kita bisa menafikan orang-orang yang meragukan optimisme kita akan kemenangan Islam. Semuanya mendukung terjadinya kemenangan Islam. Semua muslim mendukung itu, kecuali munafik. Hanya munafik saja yang mereka tidak mau mendukung kemenangan Islam. Tapi bukan berarti menilai bahwa setiap orang yang tidak mau ikut gerakan pembentukan khilafah berarti dia telah berdosa. Yang kita kritikkan bagian itu, kamu gak ikut gerakan khilafah, dosa, dosa, dosa, dosa. Banyak orang yang berdosa karena dianggap tidak ikut gerakan khilafah. Alasan pertanyaan kita adalah, apa alasan Anda yang mewajibkan seluruh kaum muslimin harus ikut gerakan khilafah? Ya kan mereka harus mendukung kemenangan kaum muslimin. Kita semuanya mendukung, cuman cara kita berbeda-beda. Ada yang pakai cara A, pakai cara B, pakai cara C. Nah, kamu mewajibkan ini itu dasarnya apa? Nah, dia terus ngasih pertimbangan kayak gini dan seterusnya. Lalu salah satunya dijawab oleh Syekh Abdul Salam, Dr. Abdul Salam bin Barjas rahimahullah, dalam kitab beliau Mu'amalatul Hukam, bagaimana cara bermuamalah dengan pemimpin. Beliau menyebutkan kaidah itu. Termasuk diantara orang yang tidak maksimal dalam menggunakan pikirannya adalah enggak bisa membedakan antara kondisi normal dan kondisi tidak normal. Kalau kewajiban ini Anda berikan kepada kaum muslimin dalam kondisi normal dulu di masa Abbasiyah atau di masa zaman kekhalifahan Bani Umayyah, siapa yang tidak mengakui khalifah maka dia khawarij, betul. Karena ketika itu kaum muslimin jadi satu. Lalu bagaimana dengan masa depan kaum muslimin yang mereka akan dimimpin Imam Mahdi? Ya kita tidak mengingkari. Tapi itu terjadi karena Allah Ta'ala yang menghendakinya. Dan itu bagian dari tanda hari kiamat, sehingga di luar upaya manusia. Maka Imam Mahdi itu bisa enggak direncanakan? Bisa enggak direncanakan? Ada Habaib, Habib ya. Habib itu berarti keturunan. Anggap saja misalnya klaimnya benar, keturunan Nabi. Punya anak dikasih nama Muhammad. Setelah Muhammad ini besar, Muhammad dipeseni, nanti kalau kamu punya anak, dikasih nama Abdullah ya. Nanti kamu kalau punya anak, kasih anakmu namanya Muhammad, semoga jadi Imam Mahdi. Bisa gak direncanakan? Gak bisa. Itu murni Allah subhanahu wa ta'ala yang ngatur. Makanya Imam Mahdi itu, beliau sehari sebelum jadi Imam Mahdi, beliau gak tahu kalau beliau Imam Mahdi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan, aslahahullahu fi laylatin. Allah memperbaiki beliau dalam waktu semalam. Begitu pagi, semua orang sadar itu Imam Mahdi, dibaiat oleh seluruh kaum muslimin. Sehingga enggak ada istilah calon Imam Mahdi sudah dikerumuni ulama usianya 39. Kalau dikerumuni ulama usianya 39 sudah dibunuh orang Yahudi. Dia sudah jadi target. Dan Allah Subhanahu wa taala rahasiakan Imam Mahdi itu sampai sehari atau semalam sebelum beliau dibaiat. Wallahu a'lam. Bismillah, ada dua pertanyaan. Yang pertama, Ustadz, pada sesi 1 dijelaskan aturan yang mengatur laki-laki dan perempuan. Ada permainan untuk laki-laki, ada untuk perempuan. Dalam hal ini bagaimana hukumnya akhwat yang berlatih panah atau berkuda sebagai hobi? Mohon nasihatnya Ustadz. Yang kedua, bagaimana status peminjaman pena atau tipex, semisal meminjam ke teman yang dengan akad pinjam pena atau minta tipex, sementara isinya berkurang ketika memakai? Jazakumullah khairan. benda yang habis pakai ketika dipinjamkan itu statusnya minta pinjam beras. Nah, ketika harus ada pengembalian maka utang. Bu, saya pinjam beras sekilo, engko tak ganti nih wis panen. Itu berarti utang beras. Tapi kalau tidak perlu mengembalikan, berarti sama dengan minta. Pinjam tipek, pinjam pulpen dan seterusnya. Kemudian soal yang pertama tadi apa? Permainan. Kalau ada wanita yang punya hobi berkuda atau memanah. Pertanyaannya, berkuda atau memanah itu khusus wanita atau khusus lelaki? Itu khusus lelaki atau umum? Jawabannya khusus lelaki. Seperti naik motor laki ya, sebutannya motor laki. Tapi tidak ada Mio perempuan. Nah, Matic perempuan enggak ada ya. Sehingga sebutannya motor laki. Makanya kalau ada wanita bercadar pakai moge gitu, medeni itu. Itu menakutkan. Intinya gini, urf menunjukkan bahasanya ini adalah khusus bagi lelaki. Sehingga kalau ada wanita yang punya kebiasaan itu atau apa hobi seperti itu, berarti hobinya dialihkan. Karena ini hobi khusus lelaki. Untuk memanah saya tidak tahu apakah itu khusus lelaki atau wanita. Sehingga saya pernah tanyakan, tapi saya lupa jawabannya ya. Waktu di Masjid Nabawi. Cuman saya lupa jawabannya. Semoga nanti kalau ada kesempatan bisa kita tanyakan ulang tentang hukum memanah bagi wanita. Wallahu ta'ala alam. Tayyib, demikian semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.